Ketika ta'ziyah, apakah bagi kita diperbolehkan untuk memakan atau meminum apa yang tidak, apa yang disuguhkan oleh keluarga mayit? Disebutkan dalam beberapa hadis ada larangan untuk melakukan perbuatan seperti ini. Berkumpul di keluarga mayit, kemudian memakan hidangan yang disediakan oleh mereka. Namun sebagian ulama memberikan pengecualian ketika seorang muslim harus melakukan safar misalnya untuk melakukan takziah tersebut, sehingga tuan rumah atau sahibul musibah memberikan minuman atau makanan kepada dia bukan karena statusnya sebagai orang yang melakukan takziah, tapi sebagai tamu. Ya, sebagai tamu. Sehingga sebagian ulama memberikan keringanan, boleh untuk meminum atau menyantap makanan yang dihidangkan karena statusnya sebagai tamu, bukan sebagai pentakziah. Adapun ketika yang meninggal adalah tetangga sebelah misalnya, atau tetangga satu kampung, maka hendaknya dihindari.